بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya lanjutkan tafsir Ibnu Katsir halaman 93 sekarang kalau misalnya dalam tafsirnya. Halaman 93 surat Al-Baqarah ayat ke-17 sampai 20 insyaallah. Jadi sekarang kita langsung ke terjemahannya. Tafsir As-Sa'di ke terjemahannya. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka itu, masaluhum, perumpamaan mereka yaitu orang-orang munafik, kamathali, seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu, yaitu istauqada naran, menyalakan api. Falamma, maka ketika, setelah adha'at ma haulahu, api itu menerangi haulahu, sekelilingnya. Zahaballahu binurihim, Allah pergikan, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Watarakahum, dan membiarkan mereka, meninggalkan mereka, fi dhulumatin la yubsirun, dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak melihat. Summun, mereka tuli, sum tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la yarji'un, dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Kita teruskan lagi. Au kasayibin, atau seperti soyib. Soyib itu hujan lebat, berarti seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Minas sama, dari langit. Fihi zulumat, di dalamnya disertai gelap gulita. Warad, guruh. Wabar, dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum, apa asabi', jari-jari mereka, fi adhanihim, di telinga mereka, berarti mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya. Min as-sawa'iq, min menunjukkan sababiah di sini, yaitu disebabkan karena mendengar suara petir. Hadarul maut, sebab takut akan mati. Wallahu muhitun bil kafirin, Allah mengikuti orang-orang yang kafir. Yakadul barq, yakadu, hampir-hampir saja. Al barq, kilat, makanya dikenal buruk, buruk ekspres, berarti kilat ekspres. Yakadul barqu yaktofu absarahum, yaktofu, menyambar, absarahum, penglihatan mereka. Kullama, setiap kali, adha'alahum, kilat itu memberi cahaya bagi mereka atau menyinari mereka. Masyaufihi, mereka berjalan di bawah sinar itu. Wa idza azlama alaihim qamu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka qamu. Qamu itu berdiri, namun maksud di sini berhenti, tidak meneruskan perjalanannya. Walau syaa Allahu, jikalau Allah menghendaki, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, niscaya dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, melainkan tetap saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita mulai. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka itu yaitu orang-orang munafik. Jadi ayat ini kita masih berbicara tentang orang-orang munafik, dan ini adalah potongan ayat-ayat terakhir yang menceritakan tentang sifat-sifat kaum munafikin, dan akhirnya adalah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa matal. Matal artinya perumpamaan. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali matal-matal dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini. Dan ini merupakan salah satu matal terawal dalam Al-Qur'an. Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. Kita baca dalam tafsir ayatnya. Maksudnya, perumpamaan mereka yang sesuai dengan kondisi mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Dan api itu adalah cahaya. Api itu adalah cahaya yang darinya terang benderang dan menyinari sesuatu. Yani seperti seseorang yang berada dalam kegelapan yang pekat. Sebagaimana di dunia ini tanpa adanya hidayah, seorang itu berada dalam kegelapan kan. Nah, kemudian orang-orang munafik, mereka tentu membutuhkan apa? Membutuhkan cahaya. Dan sangat membutuhkan api. Lalu api dinyalakan oleh orang lain. Dan ia sendiri tidak memiliki persiapan, akan tetapi di luar kesiapannya. Dan ketika api itu telah menerangi sekitarnya, dan ia mampu melihat tempat di mana ia berada, dan segala yang ia rasakan berupa kekhawatiran, ia menenangkan diri dan memanfaatkan api tersebut. Nah, berarti api tersebut dikatakan oleh Ibnu Katsir dan juga para mufassir lainnya seperti Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya yang meriwayatkan dari As-Suddi dan lain-lain. Dan tasbih di sini, permisalan atau penyerupaan di sini dari segi, atau kita melihat dari api atau cahayanya. Kenapa? Karena li'annahum bi'imanihim iktasabu awalan nuran thumma binifaqihim thaniyan abtalu dzalikan nur. Yaitu bahwasanya mereka dengan keimanan dalam diri mereka, kaum munafikin itu kan masih ada keimanan sebagiannya, itu mereka mendapatkan yang paling pertama cahaya. Namun ketika dengan kemunafikan mereka muncul, maka cahaya tersebut hilang. Jadi cahaya atau kemunafikan itu membatalkan cahaya keimanan yang ada pada mereka tadinya. Lalu ketiga, Taib, lalu tenanglah pandangannya karena adanya cahaya tersebut, dan ia mengira bahwa ia menguasai kondisi itu. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka mengira bahwasanya apa yang mereka punya dari keimanan dan kepercayaan dan keilmuan itu semua adalah kekuasaan mereka, dan mereka mampu menjalari cabang-cabang dari ilmu dan keimanan. Dan mereka merasa bahwasanya orang-orang yang beriman, yang hak beriman, justru berada di bawah mereka dari segi keimanan, dari segi keilmuan, mengira bahwa ia menguasai kondisi itu. Lalu ketika ia berada dalam kondisi seperti itu, ya, ketika orang-orang munafik sedang berada di puncak-puncak kekuasaan atau kebanggaan atau kesenangan atau merasa lebih tinggi, Allah memadamkan cahayanya hingga hilanglah cahaya dari api itu dan lenyaplah kebahagiaannya. Kenapa? Karena dari situlah timbul kemunafikan. Dari situlah timbul kemunafikan. Lalu ia berada kembali dalam kegelapan yang pekat. Kembali dia berada dalam kekufuran. Sedangkan api masih menyala-nyala, namun telah hilang cahaya darinya, dan tinggallah padanya api yang menyala-nyala. Ini agak bingungkan juga. Dan ia berada dalam kegelapan yang bermacam-macam. Kegelapan malam, kegelapan awan, kegelapan hujan, dan kegelapan yang terjadi setelah adanya cahaya. Maka bagaimanakah kondisi orang yang seperti ini? Demikianlah juga orang-orang munafik yang menyalakan api keimanan dari kaum muslim, dari kaum mukminin, namun tidak menjadi ciri mereka. Yang dinyalakan apa? Secara zahirnya saja, api keimanan dari kaum mukminin. Namun ciri khas kaum mukminin tidak ada pada mereka, melainkan secara zahir mereka hanya menampakkan karakter yang mengelabui. Mereka menjadikannya, yaitu api tersebut, sebagai penerangan untuk sementara waktu dan memanfaatkannya hingga terjagalah darah mereka dan selamatlah harta mereka, serta mereka mendapatkan suatu keamanan di muka bumi ini. Nah, di sini berarti apa? Darah dan harta dan keselamatan mereka dapatkan di dunia bersama dengan kaum mukminin. Orang munafik itu enggak ada bersama kaum kafirin. Misalnya di negeri kafir, yang total semuanya adalah orang-orang kafir, itu ya enggak memerlukan orang munafik di tempat itu. Tetapi orang munafik itu ada di tengah-tengah kaum mukminin. Kalau misalnya di tengah-tengah kaum kafirin, untuk apa jadi munafik? Sekalian aja kafir. Tapi kalau di tengah-tengah orang mukminin, itu orang munafik lah yang ada. Dan mereka berlibas atau berjubahkan keimanan sebagaimana mayoritas kaum mukminin. Demikianlah juga serta mereka mendapatkan suatu keamanan di muka bumi ini. Lalu ketika mereka dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba kematian menyergap mereka dan menghentikan pemanfaatan mereka terhadap cahaya tersebut, hingga terjadilah kegundahan, kebimbangan dan siksaan, dan mereka mendapatkan kegelapan kubur, kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan dan kegelapan kemaksiatan dengan segala perbedaan coraknya. Lalu kemudian setelah itu kegelapan api neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang mereka nanti, summun bukum ma'umiyat. Ini kalau kita perhatikan permisalan ini memang agak sulit dipahami secara detail kemana arahannya dan bagaimana, walaupun indikasi ataupun secara zahir kita mengerti maksud-maksudnya, namun kalau mendetail memang agak sulit dipahami bagi orang-orang yang biasa seperti kita. Dan ini tafsir As-Sa'di memang kadang-kadang seolah ada pengulangan dan juga hanya penambahan kata-kata sinonim, sama-sama saja kalimatnya seperti itu. Tapi bagaimanapun kita telah melampaui ini, dan mudah-mudahan insya Allah untuk kedepannya itu kalimat-kalimatnya insya Allah jelas sekali. Kemudian di ayat ke-18 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tiga sifat Allah Subhanahu Wa Taala telah tanamkan pada orang-orang munafikin. Yang pertama adalah summun, mereka tuli. Maksudnya tuli dari mendengarkan kebaikan dan kebenaran. Mereka mendengarkan kebenaran, namun hakikatnya tidak, karena kebenaran tersebut tidak memberi manfaat pada diri mereka. Dan itu salah satu ciri khas kaum kufar dan juga munafikin. Maksud saya kufar di sini adalah kufar yang memang telah Allah Subhanahu Wa Taala tutup hatinya, sebagaimana di awal surat Al-Baqarah juga khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup kulub mereka dan juga pendengaran mereka, sehingga mereka menjadi tuli dari mendengarkan kebaikan. Sebagaimana juga seseorang, orang muslim pun jika mendengarkan kebaikan kemudian tidak mendapatkan manfaat darinya, maka yaitu sama saja dengan ketulian sebenarnya. Bahkan orang yang tuli masih lebih baik darinya. Kemudian bukmun, bisu, maksudnya bisu dari membicarakan kebenaran dan kebaikan. Orang atau kaum munafikin, mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka katakan itu adalah keadilan dan kebenaran. Namun justru sebaliknya, yang mereka katakan adalah sesuatu yang mutasyabihat, yaitu yang penuh dengan syubhat-syubhat, dan justru menjadi persoalan-persoalan baru bagi kaum muslimin, sehingga menjadikan kaum muslimin ragu-ragu terhadap hukum-hukum syariat, terhadap berbagai cabang akidah dan sebagainya. Nah, orang-orang munafikin mereka bisu dan juga malas dalam membicarakan kebaikan. Jika mereka memiliki kebaikan dan kebenaran, mereka tidak menginginkan untuk membicarakannya kecuali jika kebenaran tersebut memberikan efek baik dan positif terhadap golongannya. Sebagaimana banyak sekali misalnya orang-orang yang berfanatisme terhadap golongan tertentu, kebaikan atau kebenaran itu baru dibicarakan jika apa? Jika kebenaran tersebut ada pada golongannya. Namun jika kebenaran tersebut ada pada lawan atau rivalnya atau musuhnya, maka tidak diterima sama sekali. Dan justru jika ada keburukan pada golongannya, itu tidak pernah mau diingkari, tidak pernah mau dikritisi, bahkan diangkat tidak, jadi didiamkan saja. Kemudian yang ketiga, sifat ketiga untuk kaum munafikin adalah umyun, yaitu buta dari melihat kebenaran. Buta dari melihat kebenaran. Sehakikatnya atau awal asalnya atau sebenarnya secara zahir mereka melihat yang mana yang benar. Namun karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan fungsi penglihatan mereka itu fungsi yang bermanfaat bagi dirinya, maka jadilah ia seolah-olah buta. Dan memang disinilah kebutaan yang lebih buruk daripada kebutaan fisik. Buta dari melihat kebenaran. Fahum la yarji'un. Nah, kalau kita perhatikan summun bukmun umyun, ketiganya mencapai atau berkenaan dengan tiga panca indera yang penting. Yang pertama adalah tuli, telinga tidak mendengar. Kemudian bukmun, bisu. Kemudian umyun, bisu dengan mulut. Kemudian umyun dengan mata. Nah, ketiga ini, andai ada seseorang ternyata terlahir dia bisu, tuli, dan buta, itu sudah tidak ada gunanya lagi. Sudah tidak ada gunanya lagi. Tidak mendengar, tidak bisa juga berbicara, dan juga tidak bisa melihat. Tidak ada pemasukan dan tidak mungkin mengeluarkan, karena faqidu syai la yu'ti, ya, yang tidak mempunyai sesuatu tidak akan memberikannya. Nah, jadi seolah mereka ini tidak ada harganya, kaum munafikin itu, melainkan justru membebankan kaum mukminin. Sebagaimana jika ada seseorang yang memang tuli, bisu, dan buta di dalam satu keluarga, itu tidak ada sesuatu manfaat pun yang didapat darinya, membantu pun tidak, bahkan justru membebani dan bisa merugikan, biaya ini, biaya itu, dan sebagainya. Dan yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan kotoran, sebagaimana kaum munafikin. Minuman, memanfaatkan apa yang ada di keluarga kan? Tapi ada timbal balik untuk keluarga. Membantu pun tidak bisa, karena ketika disuruh perintahkan gak mendengar. Karena ketika ditulis, diperintah, nih tolong baca ini kemudian lakukan, gak bisa melihat. Lalu bagaimana dia mau melakukan? Dicontohkan pergerakannya, tidak bisa melihat. Tetapi makan, minum, dan kemudian membuang kotoran. Nah, itu bagaikan orang-orang kaum munafikin. Fahum la yarji'un, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Karena apa? Mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Orang-orang munafikin, bedanya dengan orang kufar adalah orang munafikin itu hakikatnya memiliki ilmu dan pengetahuan tentang mana yang benar dan mana yang buruk. Adapun orang kufar, sebagiannya tidak seperti itu dan sebagiannya ada yang seperti itu. Tapi kalau kaum munafikin, mereka disebut munafik ketika mereka sudah tahu kebenaran, kemudian mereka mengingkari kebenaran tersebut. Lalu mereka tidak kembali kepada kebenaran yang telah mereka ketahui. Berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan juga tersesat. Nah, di sini perbedaan antara Yahudi dengan Nasrani misalnya dalam surat Al-Fatihah. Kalau Yahudi tahu tapi tapi mengingkari. Kalau Nasrani tidak tahu tapi menetapkan. Nah, di sini yang tersesat dan bodoh itu Nasrani. Tapi kalau kita lihat secara persentase, Nasrani lebih cepat masuk Islam daripada Yahudi. Padahal Yahudi justru tahu, ya kan? Nasrani justru asalnya nggak tahu. Nah, ini di sini mengisyaratkan berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan tersesat. Karena sesungguhnya ia tidak berpikir. Dan ini lebih dekat untuk kembali daripada orang-orang munafik itu. Tidak berpikir. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan ia berpikir, barulah dia sadar. Adapun orang-orang yang sudah tahu kemudian mengingkari, berarti sudah sadar. Namun dia mematikan kesadarannya tersebut sehingga dia mati. Seperti itu. Tetapi tidak juga secara mutlak hal ini menjadi suatu kaidah. Di beberapa kasus bisa juga orang yang mengetahui namun tidak mengamalkannya itu lebih dekat dengan taubat daripada orang yang tidak mengetahui tapi beramal. Sebagaimana jika seseorang meyakini suatu ritual yang diada-adakan dalam agama tapi meyakininya sebagai ibadah misalnya. Nah, itu lebih sulit kembali kepada kebenaran dibandingkan yang tidak tahu itu ibadah dan tidak mengamalkannya. Kemudian ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au qasibin minas sama" atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Au di sini sebagai mufasir mengatakan au di sini bisa bermakna atau bisa juga bermakna dan. Kalau misalnya bermakna atau berarti ada pilihan. Bisa dengan kondisi yang tadi atau kondisi ini. Tapi kalau misalnya dengan dan maknanya, kalau ini dimaknai atau ya, sebagian ulama mengatakan dan maknanya dari au di sini. Kalau bermakna dan berarti ada penjamaan, penyiksaan, azab ataupun karakter oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dan seperti orang-orang yang tertimpa atau ditimpa hujan lebat dari langit, yakni yang disiram hujan, yaitu hujan yang mengalir yang turun dengan derasnya. Sebenarnya tafsir yang ini sangat jelas sekali ya maknanya. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, kemudian diulangi oleh As-Sa'di rahimahullah, yakni yang disiram hujan, yaitu hujan yang mengalir yang turun dengan derasnya, sama aja. Makanya kata Ibnu Abbas, di antara tafsir itu ada tafsir yang semua orang itu ketika membaca langsung tahu. Jadi enggak semua ayat itu memerlukan tafsir yang detail sehingga baru orang disebut tahu. Kadang seperti qul huwallahu ahad itu ya tafsir, kita menafsirkannya, menerjemahkannya katakanlah Allah Maha Esa, Maha Esa satu. Itu sesuatu yang sudah menjadi fitrah bagi kita semua. Sehingga bahkan orang-orang kafir pun mendengar itu bisa menerjemahkan dan bisa meresapi. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan bahwasanya setiap ayat Al-Qur'an itu kita harus membaca kitab tafsirnya secara detail baru dibilang tahu dan mengetahui, nah ini salah sebenarnya. Karena di antara ayat-ayat atau sebagian ayat itu kan ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang zahir sekali. Jelas maksudnya apa? Artinya juga jelas, cukup diterjemahkan, baca, selesai, orang bisa meresapi. Ada yang seperti itu. Ada kan? Ada. Nah, seperti ini, au qasibin minas sama, secara zahir seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Nah, kita sudah tahu. Fihi dzulumat disertai gelap gulita. Yakni kegelapan malam, kegelapan awan dan kegelapan hujan yang ada padanya. Wa ra'dun dan guruh, yaitu suara yang terdengar dari awan dan juga ada padanya wabar, ada padanya kilat, yaitu cahaya yang menyala dan terlihat dari awan. Apa sih bedanya antara ra'd, barq dan lain-lain? Ada ini adalah zulumat kan, kegelapan. Kemudian ada ra'd. Ra'd itu di sini artinya adalah guruh, berarti suara gemuruh. Kalau misalnya barq, barq itu adalah kilat. Bedanya apa guruh dengan kilat itu? Kilat itu kan cahaya. Kalau gemuruh suara. Berarti ya lights and sound. Guntur langit kalau gitu ya sekarang. Bukan guntur bumi. Nah, mana yang lebih dulu? Atau sama-samaan? Biasanya kilat. Enggak, yang sama-sama terjadi. Enggak ada hubungannya. Kilat-kilat, guntur, gemuruh-gemuruh. Beda, ya. Oke. Biasanya beriringan. Atau bukan karena guntur atau kilat dan guruh itu memang sepasangan, bukan? Ketika ada kilat, dia ada suaranya sih. Biasanya kalau lagi terus itu emang berucap, tapi enggak juga. Karena kadang gitu doang, enggak pakai suara gitu ya. Wallahualam. Tapi anak pernah dengar itu kilat dan guruh itu ya berpasangan, ya mungkin kadang-kadang ya. Tapi ketika berpasangan, karena memang yang namanya likes itu lebih kayak dulu, kayak ya. Jadi, likes itu lebih, ya. Cahayanya. Ya. Nah, cahayanya itu katanya memang lebih kuat dan lebih dulu daripada suara. Makanya terdengar ininya dulu, baru kemudian suara. Katanya, wallahualam. Tapi yang terpenting begini, jika seseorang melihat kilat menandakan dia tidak disamber, ya kan? Ya iyalah. Kalau misalnya disamber ya udah nggak melihat dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana kita memastikan kita tidak tersambar melihat kilat? Oke, kemudian ayat 20. Kullama adha'a lahum, setiap kali kilat itu menyinari mereka. Nah, di sini menunjukkan kilat itu kan sesuatu yang cepat ya. Di sini kan kalau tadi dikasihkan kilat itu soal keimanan. Nah, keimanan cahaya. Berarti cahaya yang ada pada mereka, keimanan yang ada pada mereka itu cepat datang dan cepat pergi. Kadang serat datang, kadang hilang. Namun lebih sering tidak adanya. Nah, setiap kali kilat itu menyinari mereka, yakni kilat dalam kegelapan-kegelapan tersebut, mereka berjalan di bawah sinar itu. Jadi bayangkan, ada kilat, kita berjalan. Ah, iya, gelap lagi, nunggu lagi. Ada kilat lagi, berjalan lagi. Dan bila gelap menimpa mereka, berhenti. Jadi lebih banyak berhentinya, lebih banyak ketemnya, yakni mereka diam. Seperti itulah kondisi orang-orang munafik ketika mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janji dan ancamannya. Mereka meletakkan jari jemari mereka pada telinga-telinga mereka dan mereka berpaling dari perintahnya, larangannya, janjinya dan ancamannya. Lalu ancamannya mengusik mereka, janji-janjinya mengganggu mereka. Ini sebenarnya sama aja semuanya. Kalimat-kalimatnya, ancamannya mengusik mereka, janji-janjinya mengganggu mereka, dan mereka berpaling darinya dengan sekuat tenaga. Mereka berpaling darinya dengan sekuat tenaga hingga membuat mereka lebih kokoh. Mereka membencinya seperti seorang yang terkena hujan dan ia mendengar guruh lalu meletakkan jari jemarinya pada kedua telinganya karena takut dari kematian. Baik. Orang seperti ini masih mempunyai kemungkinan memperoleh keselamatan. Adapun orang-orang munafik, bagaimana? Dari manakah mereka memperoleh keselamatan? Padahal Allah mengawasi mereka baik dengan kuasa maupun ilmunya, dan mereka tidak akan lepas darinya dan tidak mampu melemahkannya. Bahkan dia akan mencatat perbuatan-perbuatan mereka, lalu kelak akan memberikan balasan atasnya dengan balasan yang setimpal. Di sini memang sulit kalau misalnya kita memahami makna ayat ini, kullama adha'a lahum masyaqi wa idza adlama 'alaihim qamu, dengan tafsiran seperti ini. Karena kalimatnya berputar dan juga seolah begitu-begitu aja. Kita membaca ayat atau terjemahannya itu sama seperti membaca penjelasan sepanjang ini. Tapi berbeda misalnya jika kita membaca kitab-kitab tafsir yang memang tebal seperti Ibnu Katsir atau Al-Qurtubi atau misalnya yang lainnya. Kalau Al-Baydawi terlalu berat. Al-Bahrul Muhit dan lain-lainnya, Al-Muharrar Al-Wajiz dan lain-lainnya. Dan bagaimanapun permisalan-permisalan seperti ini terkadang kita belum bisa begitu atau belum begitu bisa untuk memahaminya secara detail. Jadi kita memahami saja secara umum. Dan ketika mereka diuji dengan ketulian, kebutaan dan kebisuan maknawi, ini menunjukkan apa? Mereka tidak tuli secara fisik, tidak buta, tidak bisu. Bahkan justru orang munafik itu mereka Allah beri potensi yang sangat baik, yaitu kepintaran, kecerdasan, dan juga badan yang bagus dan gaya bicara yang bagus. Makanya di dalam surat Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka jismuhum, dan ketika kalian melihat mereka, maka jisim-jisim atau fisik-fisik mereka itu membuat kamu itu takjub. Ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka jismuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim, ketika mereka berkata, kamu otomatis jadi ingin mendengar mereka. Karena apa? Bagus. Pembawaannya bagus. Sementara sebaliknya, orang beriman sebagian malah pembawaannya tidak bagus. Karena mungkin karakter ciptaannya seperti itu, atau mungkin karena didikan, lingkungan dan sebagainya kan. Tetapi Allah berikan fitnah dari kaum munafikin. Di antaranya misalnya, di antaranya orang bernama Yasir Al-Habib, seorang Syiah, tokoh Syiah sekarang. Bahasanya itu enak dan kalamnya itu fasih sebenarnya. lebih fasih dari sebagian bicaranya ulama ahli sunnah. Nah, tetapi di balik kalam fasihnya itu syubhatnya itu benar-benar luar biasa. Dan kalau orang yang tidak mengerti, ya langsung kena. Dan juga pembawaannya itu berwibawa dan enak. Enak, enak sekali didengar. Dan layak dicontoh seperti seorang pembawa atau presentator atau penceramah yang layak untuk dicontoh. Dan inilah yang dicontohkan, yang dikatakan oleh Allah, wa idza ra'aitahum tunjibuka ajsamuhum, berjenggot, berimamah dan sebagainya. Tasma' liqaulihim, perkataan mereka kamu dengarkan. Ya, seolah-olah mereka tongkat-tongkat atau kayu-kayu yang tersandarkan. Dan orang-orang munafikin mereka selalu berusaha untuk apa? Untuk mempengaruhi orang di sekitarnya agar membenci kaum mukminin. Dan jika mereka tidak berhasil, maka mereka akan membenci orang yang barusan dipengaruhi tapi tidak berhasil. Itu ciri khas kaum munafik. Itu adalah kebutaan, ketulian dan kebiasuan ma'nawi serta tertutupnya pintu-pintu keimanan bagi mereka. Allah berfirman, "Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim." Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka, yaitu yang bersifat nyata. Di sini maksudnya begini. Allah sudah ngasih mereka penglihatan, pendengaran dan lisan. Tetapi enggak bermanfaat bagi mereka. Allah katakan, kalau misalnya Allah berkehendak, bisa aja mereka langsung secara fisik hilang itu semua fungsinya. Bisa aja. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Untuk apa? Sebagai ujian bagi kaum mukminin. Dan ini merupakan sebuah tindakan agar mereka juga takut. Dan peringatan dari hukuman dunia agar mereka berhati-hati lalu mengambil pelajaran dari sebagian kejahatan dan kemunafikan mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia tidaklah lemah terhadap apapun. Dan di antara kuasanya adalah bahwa apabila Dia menghendaki sesuatu, niscaya Dia lakukan tanpa ada yang bisa menghalangi dan tanpa ada yang bisa merintangi. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya ada sebuah jawaban terhadap golongan Al-Qadariyah. Apa pendapat Al-Qadariyah? Mereka berpendapat bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka tidaklah termasuk dalam kuasa Allah, melainkan apa? Perbuatan-perbuatan mereka termasuk bagian dari hal-hal yang masuk dalam firman-Nya, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Kif, gimana ya? Qadariyah itu sebenarnya mereka mengatakan bahwasanya tadi perbuatan-perbuatan mereka tidaklah termasuk dalam kuasa Allah, melainkan dalam kuasa manusia sendiri. Itu Qadariyah. Bahwasanya manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan. Dan seolah-olah apa yang kita lakukan itu tidak tertera di Lauhul Mahfuz. Dan Allah tidak mengetahuinya sebelumnya. Padahal yang hakikatnya adalah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan apa yang dikehendaki oleh manusia itu adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Dan tidaklah kalian memiliki kehendak atau berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Dan manusia Allah Subhanahu wa taala berikan iradah dan kehendak dengan hikmah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kezaliman bagi mereka, sehingga nanti ketika dihisab dipertanyakan dari segi niatnya, kehendaknya ya. Dipertanyakan dari segi kehendaknya. Dan di sini bukan berarti kita kemudian berputus asa. Apa yang kita kehendaki sudah dikehendaki oleh Allah, ya udah, kita tawakal aja. Jadi semau kita, karena apa yang dimau kita itu sudah menjadi kemauan Allah. Tidak begitu, tidak bisa kita semaunya, melainkan kita harus berkehendak untuk menjadi lebih baik dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sekelumit tentang tafsir Al-Qur'an. Jadi insyaallah kalau untuk nanti seterusnya kita memakai tafsir Al-Qur'an As-Sa'di ini dengan terjemahan, dan juga insyaallah semester depan setelah Ramadan, dan juga untuk kita tawdih al-ahkam ini kita akan memakainya mulai dari sekarang hari ini insyaallah taala. Kemudian ada satu faedah sedikit dari sebuah pertanyaan, apakah seorang mukmin, seorang manusia, mungkinkah di dalamnya atau di dalam jiwanya itu ada keimanan dan ada kemunafikan, mungkin atau tidak? Ada yang mengatakan tidak mungkin, karena yang namanya munafik itu sudah munafik kafir. Ada yang mengatakan mungkin, ada yang mengatakan mungkin. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyodorkan satu hadis riwayat Muslim Ahmad, dari Ibnu Katsir menghasankan dan menerima sanad hadis tersebut. Berarti bagi beliau hadis tersebut tidak lemah. Akan kita baca, diriwayatkan oleh Abu An-Nadhr dari Muslim Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah yaitu Syaiban dari Al-Laits atau Laits, dari Amr bin Murrah, dari Abi Al-Bakhtari, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis nomor 11129 dalam Musnad Ahmad. Jilid 17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qulubu arba'ah." Qulub, qalb itu ada 4 macam. Yang pertama, qalbun ajradu fihi mithlus siraji yuzhir. Yang pertama adalah qalbu yang bersih, yang di dalamnya seperti lentera yang bercahaya. Lentera yang memberi cahaya. Itu pertama, jantung yang bersih, qalb yang bersih. Kemudian yang kedua, wa qalbun aghlafu marbutun ala khilafihi, yaitu jantung atau qalb yang tertutup, terikat dengan tutupnya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, jantung atau hati atau qalb yang bersih, yang seolah menjadi lentera yang bercahaya. Dan yang kedua adalah qalb yang tertutup, yang mana qalb tersebut terikat dengan tutupannya sendiri. Jadi seperti empelak gitu. Seperti empelak terbungkus dengan lilitannya. Wa qalbun mankus. Dan yang ketiga adalah qalb yang sakit. Kemudian yang keempat adalah qalbun musfah, yaitu qalb yang terbalik. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Fa ammal qalbul ajradu fa qalbul mu'mini sirajuhu fihi nuruhu. Adapun qalb yang bersih itu adalah qalbnya orang mukmin, yang mana lenteranya di dalamnya terdapat cahaya baginya. Jadi qalb tersebut menjadi cahaya bagi anggota tubuhnya sehingga menghasilkan amalan-amalan yang bercahaya. Yang kedua, wa ammal qalbul aghlafu fa qalbul kafir. Adapun qalbnya yang tertutup adalah qalbnya orang kafir. Itu yang kedua. Kemudian wa ammal qalbul mankusu fa qalbul munafiq. Adapun qalb yang terbalik itu adalah qalbnya orang munafik. Qalb yang terbalik, sebagaimana orang munafik sering membolak-balikkan kebenaran dan melawannya. Kemudian Nabi sifati orang munafik tersebut, arafa tsumma ankara. Arafa tsumma ankara. Dia tahu kemudian mengingkari. Dia tahu kemudian mengingkari. Wa ammal qalbul musbah. Adapun tadi qalb mankus yaitu hati yang sakit, jiwa yang sakit adalah qalb munafik. Sekarang qalb al-musbah yaitu qalb yang terbalik ya. Fa qalbun fihi imanun wa nifaq. Tadi qalb yang terbalik adalah qalb yang di dalamnya terdapat komposisinya apa? Iman dan kemunafikan. Fa matharul imani fihi, dan permisalan keimanan di dalamnya, kama salil baqlati, seperti tanah. Yumidduhal ma'u thayyib. Seperti tanah yang kadang bisa terbentang di dalamnya air yang baik. Ya. Kadang masuk air yang baik itu. Wa mathalu nifaqi fihi, dan permisalan nifaq di dalam jantung orang yang di dalamnya ada iman dan nifaq, Itu kama salil qurhati yumidduhal qayh waddam. Seperti bisul atau luka yang di dalamnya ada nanah atau darah. Jadi bercampur semua itu. Antara air yang baik dan juga antara air yang busuk dan juga antara air yang najis. Fa ayyul middataini ghalabat 'alal ukhra ghalabat 'alayhi. Nah, manapun yang lebih dominan maka itulah yang disifati dengannya. Kalau misalnya orang dalam jiwanya ada keimanan kemunafikan, yang lebih dominan keimanan maka dia mukmin. Tetapi ketika orang keimanan dan kemunafikan, jika kemunafikan yang lebih dominan maka dia disebut orang munafik. Wallahu taala a'lam. Tetapi hadis ini kemudian setelah kita tahu Ibnu Katsir tadi mensahihkan atau menghasankan hadis ini, tetapi hadis ini sejatinya adalah hadis yang dhaif. Yang lebih benar hadis ini adalah hadis yang dhaif karena ada sanad yang terputus di dalamnya. Tetapi walaupun hadis ini dhaif dan walaupun kita tidak begitu saja mengimani Rasulullah telah berkata seperti ini, tetapi makna dari hadis ini adalah makna yang sah, makna yang sahih. Sahih. Meskipun tadi Ibnu Katsir dan juga Asy-Syuyuti dalam Ad-Dur Al-Mansur mensahihkan atau membaguskan sanad hadis ini. Dan bagaimanapun klasifikasi ini itu penting bagi kita untuk direnungkan tentangnya. Wallahu a'lam. Nah, kita langsung aja ke nanti ke Bulughul Maram ya. Karena nanti siang mulai. Baik-baik ya. Oke. Gimana enggak insyaallah ya. Jadi kita langsung ke Bulughul Maram.